نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوان الدين رحمني ورحمكم الله. Masih kita melanjutkan pembahasan dalam hadis yang membahas mengenai al-khulqah dan al-uzlah, yaitu mana yang lebih afdal, mana yang lebih didahulukan, dikedepankan, apakah bergaul dengan manusia atau beruzlah, yaitu menjauhkan diri dari manusia, mengasingkan diri dari mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutarakan bahwasanya al-khulqah, bergaul, bercampur dengan manusia dan bersabar atas gangguan yang diterima dari mereka, itu lebih baik daripada seorang yang sejauh dari manusia, tidak berkumpul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah dilihat kepada hukum asalnya atau pada saat tidak ada faktor-faktor yang lainnya, ketika dilihat secara murni kepada al-khulthah dan al-uzlah tadi, maka al-khulthah itu lebih baik. Namun apabila dilihat kepada faktor-faktor yang lainnya, maka bisa berbeda keadaannya. Bisa jadi pada suatu keadaan al-uzlah itu lebih afdal. Semuanya kembalinya kepada pertimbangan maslahat dan mafsadah. Mana yang lebih besar maslahatnya, mana yang lebih kecil mafsadahnya. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala, waalaikumsalam, keadaan di mana al-khulthah lebih afdal dan keadaan di mana al-uzlah itu lebih afdal. Al-khulthah lebih afdal ketika keadaannya proses seorang itu dapat memberikan manfaat dan faedah kepada masyarakatnya, kepada manusia di sekitarnya. Baik itu bermanfaat dengan ilmunya, misalnya memberikan ta'lim, memberikan fatwa, memberikan bimbingan, dan yang selainnya bermanfaat karena ilmunya. Atau bisa jadi dia seseorang yang memiliki posisi, bermanfaat karena posisinya, kedudukannya. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia utarakan diterima dan di yaitu anggap oleh manusia, ketika dia memerintahkan sesuatu atau ketika dia meminta sesuatu kepada pihak pemerintah atau pihak penguasa atau pihak-pihak yang lainnya, maka didengar perkataannya, memiliki kedudukan. Itu seorang yang bisa memberikan wasilah, menjadi perantara antara seorang dengan orang yang lainnya, antara orang yang membutuhkan suatu kebutuhan dengan orang yang bisa memberikan kebutuhan tadi. Atau kemudian seorang yang memang memiliki harta misalnya, atau memiliki kemampuan untuk berbuat baik dengan tenaganya. Maka seorang yang membutuhkan sesuatu apabila datang kepada orang tadi mendapatkan kebutuhannya. Seorang yang memiliki kekurangan apabila kemudian datang kepada orang tadi dapat memenuhi apa yang menjadi kekurangannya. Intinya orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakatnya, ini yang lebih afdal baginya, yaitu dia berkumpul, bergaul, bercampur dengan manusia, mengetahui apa problema mereka, ikut memecahkan permasalahan-permasalahan mereka. Makanya lebih afdal berkumpul, bercampur dan bergaul dengan manusia. Bahkan orang-orang yang seperti ini, apabila mereka menyendiri, menjauh dari manusia, tidak ikut campur dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, maka di situ ada dharar justru, ada madarat, baik bagi orang itu sendiri, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan memiliki ilmu atau kedudukan dan kemampuan untuk berbuat baik tadi, dikarenakan mereka tidak mendapatkan pahala ketika mereka menjauh dari manusia. Yang dimaksud adalah pahala yang muta'addi, pahala yang dari amalan-amalan yang disampaikan atau kemudian memiliki manfaat bagi manusia. Dan juga di situ ada madharat bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang membutuhkan ilmu mereka, atau bagi orang-orang yang membutuhkan kedudukan mereka supaya bisa disampaikan hajatnya kepada seorang yang bisa memberikan yaitu bantuan terhadap hajat orang tadi, ataupun membutuhkan kebaikan berupa harta atau juga tenaga dari mereka, maka dalam hal ini, dalam keadaan ini, orang-orang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang lebih afdal bagi mereka adalah bergaul bersama manusia, tidak menyendiri, tidak menjauh, tidak kemudian hanya beribadah dengan ibadah-ibadah antara dia dengan Allah saja, namun juga hendaknya dia memiliki porsi beribadah antara dia dengan Allah dan juga bergaul dengan manusia untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Adapun seorang yang apabila dia bergaul dengan manusia, tidak ada faedah yang bisa didapatkan oleh manusia. Namun tentu saja di situ ada hak-hak manusia yang wajib untuk ditunaikan. Maka sebatas itu saja kemanfaatan yang kemudian dia dapatkan manusia darinya. Misalnya hak-hak orang tua, hak-hak tetangga, hak-hak orang-orang yang membutuhkan, dan dia mampu untuk membantunya, maka sebatas itu saja yang bisa dia lakukan kepada masyarakat. Maka yang lebih afdal dan lebih selamat bagi agamanya, dia berusaha menjauhkan diri dari manusia. Yang tadi catatannya, jangan sampai menjauhkan diri sama sekali, tapi tetap harus menunaikan hak-hak orang yang memiliki hak atas dirinya, orang tuanya, kerabatnya, tetangganya, maka ini harus diperhatikan. Dikarenakan ketika dia beruzlah menjauhkan diri dari manusia, ini lebih selamat. Dimana ketika berkumpul dengan manusia, kita sudah menyebutkan madarat-madaratnya. Banyak perkara yang melalaikan dari berzikir kepada Allah, banyak perkara yang melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara pula yang kemudian menjadikan seorang terlena dengan kehidupan dunia, menjadi tertarik untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan duniawi ketika melihat kemewahan-kemewahan yang diperoleh oleh manusia. Jadi dia menginginkan yang semisalnya. Maka di sini ada madarat, menjauhkan seseorang dari peribadahan kepada Allah, menjauhkan seseorang dari jalan ketaatan kepada Allah yang akan menyampaikannya kepada darul akhirah. Di mana pada sisi yang lain ketika bercampur dan bergaul dengan manusia tidak ada faedah yang bisa dia berikan, karena kelemahannya, karena keterbatasannya yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwasanya dia adalah seorang yang katakanlah tidak memiliki ilmu yang bisa diambil oleh manusia, atau tidak memiliki posisi dan kedudukan. Apabila dia mengutarakan suatu permasalahan, mengutarakan kalimatnya, maka tidak didengar oleh manusia, tidak memiliki posisi, perkataannya tidak didengar. Ketika dia mencoba untuk menjadi penengah bagi seseorang yang memiliki kebutuhan, menyampaikannya kepada seorang yang bisa membantu, tidak didengar, tidak dianggap dia. Demikian pula dia tidak memiliki harta ataupun tidak memiliki tenaga yang bisa dia jadikan bahan untuk kemudian membantu manusia, maka yang lebih afdal baginya untuk kemudian beruzlah banyak-banyak, beribadah dengan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang murni antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jenis pertama, ketika seorang mampu untuk bergaul dan memberikan faedah kepada manusia, ini adalah al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat, yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai daripada al-mu'min al-dha'if, mukmin yang lemah. Ada pun jenis yang kedua, dia adalah mukmin yang lemah, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kelebihan dari sisi posisi kedudukan, dan demikian pula tidak memiliki harta atau tenaga yang bisa dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia adalah mukmin yang lemah, namun tetap dia memiliki kebaikan. Dia tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dia beruzlah, betul-betul dia menjauhkan diri kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang ikhlas dan bermutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tetap dia memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apabila dibandingkan dengan jenis yang pertama yang bisa bergaul dengan manusia dan banyak memberikan manfaat kepada mereka, maka tentu jenis yang pertama lebih baik. Dan di sana ada keadaan yang lainnya yang justru pada keadaan tersebut wajib untuk beruzlah, wajib untuk menjauhkan diri dari manusia, yaitu apabila dia tinggal di suatu tempat yang memang keadaan manusia di situ rusak, orang-orang yang akrab dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang-orang lain yang dia bisa bergaul dengannya dari kalangan orang-orang yang soleh, dari kalangan orang-orang yang baik, mengetahui agama, menjalankan kewajiban-kewajiban agama dan menjauhi keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang seperti ini, maka wajib untuk menjauh dari mereka semua. Dikarenakan ketika dia tinggal dan bergaul dengan mereka, maka mereka, dia bergaul dalam keadaan banyak kemungkaran yang terjadi. Bisa jadi dia terseret. Bisa jadi kemudian pada awalnya dia mengingkari, namun kemudian dikarenakan seringnya melihat perkara-perkara kemungkaran, pengingkarannya kemudian semakin melemah dan melemah, sehingga pada akhirnya dikhawatirkan tidak ada pengingkaran di dalam hatinya terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat yang tersebut. Masyarakat yang tadi kita sebutkan rusak dan tidak ada orang yang bisa atau tidak ada orang-orang soleh di sana yang masih dalam keadaan istiqomah berada di atas aturan agama. Maka yang wajib di sini adalah beruzlah, menjauhkan diri dari manusia. Dikarenakan madharatnya sangat besar, bisa jadi di atas syarat terjatuh kepada kemaksiatan seperti yang dilakukan oleh manusia, atau bisa jadi menjadi lemah pengingkaran yang ada di dalam hatinya, itu minimalnya. Maka madharatnya sangat besar, padahal pengingkaran di dalam hati itu adha'ful iman, keimanan yang paling lama yang harus dia miliki pengingkaran dalam hatinya kepada kemungkaran-kemungkaran tadi. Namun ketika saking banyaknya dia melihat kemungkaran, pada awalnya dia masih bisa mengingkari dengan hatinya, masih membencinya, pada akhirnya ya sudahlah, memang keadaannya seperti ini, mau dia apa lagi. Sampai tidak ada pengingkaran sama sekali dalam hatinya, maka inilah suatu yang dilarang halal. Tidak boleh seorang memiliki atau tidak memiliki pengingkaran sama sekali terhadap kemungkaran yang terjadi ya, di dalam hatinya. Yang itu saja yang lebih afdal adalah seorang apabila bisa mengingkari dengan lisannya, atau kemudian ketika seorang bisa mengingkari dengan tangannya apabila dia memang memiliki kekuasaan untuk mengingkari dengan tangan. Ya. Baik, inilah pembahasan mengenai hadis yang kita bahas, hadis Umar radhiyallahu anhuma mengenai al-khulqah dan al-uzlah. Selanjutkan kepada hadis yang setelahnya, berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu doa, yaitu Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan wujudku, yaitu rupaku, yaitu penciptaanku, maka perbaguslah akhlakku, perbaguslah perangaiku, sifatku. Qala rawahu Ahmad wa shahhahahu Ibn Hibban, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahumallahu ta'ala. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan akhlak yang baik sebagaimana manusia seluruhnya sudah diberikan rupa yang baik. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia telah diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Itu dalam surat At-Tin ayat yang keempat. Juga dalam surat Al-Imran ayat yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dialah yang menciptakanmu dan menyempurnakanmu, menyempurnakan penciptaan, menyempurnakan wujudmu, fa'adalak, dan juga menjadikan bentukmu adalah bentuk yang seimbang, kanan dan kiri seimbang, tidak kemudian misalnya tidak seimbang, tangannya panjang sebelah, atau satu ada matanya, satu tidak ada matanya. Pada umumnya manusia dalam keadaan seimbang seluruhnya, kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekurangan, ada cacat pada dirinya, maka tidak seimbang. Tapi pada umumnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia seluruhnya dalam keadaan seimbang, kanan dan kiri sama. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ketiga, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan dia yaitu Allah membentuk kalian dan memperbaik atau memperbagus bentuk-bentuk kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan membentuk wujud kita, rupa kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan sebaik-baiknya, dan menciptakan manusia dan membentuk tubuh manusia ini dengan sebaik-baiknya. Maka wujud manusia dan bentuk manusia ini adalah bentuk yang terbaik daripada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Apabila dilihat dari kalangan makhluk-makhluk hidup yang ada, maka rupa dan bentuk yang paling sempurna adalah bentuk manusia. Demikian pula apabila dilihat kepada makhluk-makhluk yang lain selain makhluk-makhluk hidup pun, bentuk manusia dan rupa manusia adalah bentuk yang paling sempurna dan paling baik. Dan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada. Walaupun kemudian apabila dilihat kepada manusia secara keseluruhan, maka berbeda-beda antara baik rupanya dan juga buruk rupanya. Ada yang bagus, tampan atau cantik rupanya, ada yang di bawah itu, ada pula yang tergolong yaitu buruk rupa. Maka berbeda-beda, namun seluruhnya adalah ciptaan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan kemudian ciptakan di antara cipta-cipta dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Susunannya paling baik daripada makhluk-makhluk yang ada. Sempurna susunan tersebut. Maka yang wajib bagi kita adalah bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian pula adanya kita meminta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperbagus ciptaan kita, hendaknya kita meminta kepada Allah pula untuk memperbaiki apa yang ada di dalam tubuh dan ciptaan ini, yang berupa suratul al-batinah, rupa yang ada di dalam batin, yaitu apa? Akhlak. Sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tubuh dan rupa sudah disempurnakan, sudah diciptakan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki suratul batinah, surah al-batinah, yaitu bentuk atau rupa yang ada di dalam tubuh, bentuk atau rupa yang merupakan wujud batin seseorang, yaitu akhlaknya. Maka dengan sempurnanya rupa dan juga akhlak seseorang, maka menjadi sempurna kemanusiaan seseorang tersebut. Dengan sempurnanya bentuk rupanya dan juga dengan sempurnanya akhlaknya. Maka kita lihat pada sebagian manusia, ada di antara mereka yang diberikan rupa yang baik, rupa yang bagus, tampan atau cantik, namun kemudian akhlaknya jelek. Maka tertutupi semua kebaikan rupanya tersebut, kecantikannya ataupun kemudian ketampanannya, dengan buruknya akhlaknya. Orang tidak suka dengan dirinya dikarenakan buruk akhlaknya. Namun kemudian sebaliknya, apabila ada seorang yang katakanlah biasa-biasa saja, atau mungkin tergolong seorang yang buruk rupanya, tapi akhlaknya adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang islami, akhlak yang sesuai dengan syariat, maka manusia menyenanginya. Tertutup keburukan rupanya dengan apa? Dengan kebaikan akhlaknya. Para manusia mendekat, para manusia mencintainya, para manusia ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang tersebut. Maka ini keadaan yang kita lihat di sekitar kita. Maka apabila seorang diberikan kebaikan dari sisi rupanya, dan seluruh manusia tentu saja tadi sudah disebutkan diciptakan dalam keadaan yang terbaik daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya, patut untuk disyukuri. Walaupun terkadang apabila dibandingkan dengan orang yang lainnya mungkin kurang kebaikan atau kemudian tampangnya atau parasnya kurang dari orang-orang yang lainnya, tapi tetap itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik daripada ciptaan-ciptaannya lainnya. Patut untuk dia mensyukurinya. Namun apabila kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rupa yang baik, kemudian juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik, maka inilah manusia yang kemudian telah menyempurnakan rupa zahir dan rupa batinnya, rupa zahir dan rupa batinnya. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, selain faedah doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bahwasanya dalam hadis ini ada diperbolehkannya ya, untuk bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya. Di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan perbuatan Allah, di mana Allah memperbagus rupa beliau, memperbagus ciptaan beliau, memperbagus ciptaannya, ya, memperbagus rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan perbuatan Allah subhanahu wa taala tersebut supaya Allah juga memperbagus dan memperbaiki akhlak dan perangai beliau. Ya. Maka di sini diperbolehkan untuk bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini pula yang kita lakukan, yaitu bertawassul dalam perbuatan Allah dalam salawat Ibrahimiyah, dalam salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tasyahud, ya, dalam tasyahud akhir. Kita membaca tawassul tersebut, ya, yang lafadznya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberikan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Ya. Bertawassul dengan salawat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat, yaitu pujian kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim, bertawassul dengan perbuatan tersebut, meminta kepada Allah untuk memberikan salawat pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pembahasan mengenai hadis ini, ya. Dan pada akhirnya hadis ini mengandung suatu doa yang hendaknya kita berusaha untuk menghafalnya dan juga untuk yaitu mempraktekannya supaya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, selain kita telah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hadis ini atau dengan doa ini, ya, kita atau doa ini adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah memperbagus, ya, rupa kita. Kita menyebutkan kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala itu suatu bentuk, suatu wujud dari rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam doa ini kita menyebutkan, ya, kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita telah memperbagus rupa kita. Ya. Maka dalam hadis ini ada wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sisi yang lainnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar akhlak kita juga diperbaiki. Ya. Karena kan banyak dari akhlak kita yang masih butuh untuk diperbaiki, masih butuh untuk kemudian disempurnakan. Ya. Maka hendaknya kita selalu beristianah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Doa yang seperti ini juga mengandung istianah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian seorang merasa yaitu bisa merubah akhlaknya dengan kemampuannya sendiri. Ya, saya harus bisa merubah akhlak saya. Lupa dia beristianah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka yang namanya tawakal, yaitu dia meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah, yaitu diantaranya dengan doa, dan dia berusaha, ya, untuk melakukan apa yang dia inginkan tersebut, untuk merubah akhlaknya, ya, dengan mempelajari akhlak-akhlak yang baik, dan juga dari sisi lain mempelajari akhlak-akhlak yang tercela untuk dia meninggalkannya, mempelajari akhlak-akhlak yang baik untuk dia menerapkannya. Ya. Maka penting pula untuk dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang paling baik yaitu doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mencontoh beliau, menyempurnakan ittiba' kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan doa ini. Ya. Mungkin kita terbetik dalam hati kita, ya, lafaz-lafaz doa yang baik menurut pikiran kita. Kita membuat suatu lafaz, ya, baik itu dengan bahasa Indonesia atau kemudian kita mampu untuk membuatnya dengan bahasa Arab, kita anggap itulah adalah lafaz yang baik. Ya. Tidak akan sebaik lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling fasih. Ya. Lihat betapa indahnya sebetulnya doa ini. Betapa fasihnya doa ini. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus rupaku, maka perbaikilah, perbaguslah akhlakku. Betapa fasihnya doa ini apabila kita mau mencermati. Maka hafalkan dan amalkan, kemudian dan siangan kita memang betul-betul berusaha, bukan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan akhlak yang baik, yang betul-betul berusaha untuk memperbaiki akhlak kita dalam mempelajari akhlak-akhlak Islami, yang terakhir dari hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Jami ini, ataupun dalam kitab-kitab yang lainnya dari pengarang-pengarang dan penulis-penulis yang lainnya. Baik. Kemudian kita telah selesai dari bab yang sebelumnya, bab karim fi makarim akhlak, bab hasungan dan dorongan untuk memiliki akhlak yang mulia. Kemudian kita akan masuk bab az-zikr, ya. Bab az-zikr ini adalah bab terakhir dari kitab Al-Jami. Ya. Bab terakhir dari, atau bukan, setelahnya ada bab doa. Ya. Bab yang sebelum terakhir, bab az-zikr ini bab yang sebelum terakhir dari kitab Al-Jami ini, sekaligus bab sebelum terakhir dari keseluruhan kitab Bulughul Maram. Baik. Di sini disebutkan, ya, oleh Syekh Al-Bassam, menukilkan dari Al-Ghazali, ya, Abu Hamid Al-Ghazali, yang sebenarnya Abu Hamid Al-Ghazali Al-Asram, ya, yang sufi pada asalnya, namun kemudian ada suatu qarinah yang menunjukkan bahwasanya dia telah bertaubat, namun dalam karangan-karangannya seperti Ihya Ulumuddin masih banyak penyimpangan-penyimpangan, ya, atau hadis-hadis yang dhaif, kemudian dibersihkan dari hadis-hadis tersebut, ya, dan dijadikan kitab Minhajul Qasidin, dan ada juga mukhtasarnya, mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, oleh Imam Ahlus Sunnah, salah satu Imam Ahlus Sunnah yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Maka berkata Al-Ghazali di sini, "Laisa ba'da tilawati kitabillahi azza wa jalla ibadatun tu'addi bil insan afdal min dzikrillah." Tidak ada setelah membaca kitab Allah azza wa jalla suatu ibadah yang lebih afdal, yang bisa dilakukan dengan lisan dibandingkan dengan berzikir kepada Allah taala. Jadi, maksudnya ini adalah ibadah lisan yang paling mulia setelah tilawatul Quran. Tilawatul Quran adalah ibadah lisan yang paling mulia. Setelah itu yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti kita akan lewati bahwasanya berzikir itu sebetulnya bukan hanya ibadah lisan, ibadah dengan lisan saja, namun juga ibadah dengan hati. Dan di antara yang menunjukkan tentang keutamaan berzikir yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzkuruni adzkurkum." Surah Al-Baqarah ayat 152. Berzikirlah kepadaku, ya, niscaya aku akan mengingat engkau. Itu berzikir mengingat, ingatlah aku, ya, maka aku akan mengingat kalian, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat surat Al-Ankabut ayat 45, "Wala zikrullahi akbar." Dan sungguh zikrullah itu akbar, lebih besar, ya, daripada yaitu ibadah-ibadah yang selainnya. Dan juga diantara yang menunjukkan keutamaan berzikir adalah hadis yang nanti juga akan dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dalam bab ini yaqulullah taala, ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, "Ana ma'abdi ma zakarani wa taharakat syafatahu bi." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sungguhnya aku bersama hamba-Ku apabila dia berzikir kepada-Ku." Bersama di sini yaitu bersama dengan ma'iyah yang khosoh. Bersama di sini maksudnya kebersamaan yang khusus. Apa maksudnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba tersebut, ya, untuk beramal dengan amal saleh, ya, kemudian menolongnya dan lain sebagainya. "Wa taharaka syafatahu bi," dan bergerak kedua bibirnya denganku, yaitu dengan menyebut namaku, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bersama hamba yang kemudian berzikir kepada Allah menolongnya, memberikannya taufik dan yang lain sebagainya. Nanti kita akan bahas hal tersebut insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Bismillah taala wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.